Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fid din a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-131 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Ayat yang ke-131 tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan pernah mengadab suatu kaum, melainkan Allah Ta'ala sudah menurunkan, mengutus pada kaum tersebut seorang rasul. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendzalimi hambanya. Dan pasti di tengah-tengah kaum tersebut Allah Taala sudah mengutus seorang rasul mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kebenaran, sehingga ketika mereka mengingkari kufur terhadap dakwah tersebut, Allah Taala mengazab dan juga menghukum mereka. Berarti menunjukkan apa? Hikmah di balik apa diutusnya para rasul, karena mereka enggak punya alasan lagi, sudah tegak hujah di hadapan mereka, sehingga ketika mereka nanti mengatakan di tengah-tengah kami tidak ada rasul, maka akan didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Menyerukan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Naam. Kita lihat kalau Ta'ala Allah telah mengatakan, perhatikan ayat 131. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Dzalika, yang demikian itu kami utus para rasul agar Rabbmu tidak membinasakan penduduk kampung dengan sebab kedzaliman dalam kondisi penduduknya itu lalai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya penduduk tersebut ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala diazab, bukan perkaranya mereka lalai lagi. Mereka sudah diutus di tengah-tengah mereka rasul, tapi mereka mengingkari. Mereka kufur, tidak menerima dakwahnya para rasul, sehingga sangat layak dan berhak mendapatkan apa? Hukuman. Paham ya? Bukan berarti Allah taala zalim, tidak. Karena apa? Sudah memberikan apa? Memberikan na'am barakallahu fikum waktu untuk mereka bertaubat dan segera kembali pada jalan yang benar. Buktinya apa? Diutusnya di tengah-tengah mereka para rasul. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah inna ma a'darna ila thaqalain bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Kata beliau, hanya saja kami memberikan udzur atau maaf kepada dua makhluk, jin dan manusia, dengan apa? Diutusnya para rasul dan diturunkan kitab-kitab. Li'alla yu'akhadha ahadun min dhulmih, agar tujuannya apa? Tidak ada seorang pun yang diadab, dihukum dengan sebab kezalimannya. Faham ya? Wa huwa lam tablughu da'wah, ini penting. Agar tidak ada seorang pun yang apa? Dihukum dengan sebab kezalimannya dalam keadaan belum sampai padanya dakwah. Jadi Allah Ta'ala sudah mengutus Rasul dan Nabi, itu tujuannya apa? Tujuannya nanti biar orang-orang itu gak punya alasan lagi. Sudah sampai di tengah-tengah mereka dakwah, sudah sampai di tengah-tengah mereka apa? Ajaran tauhid, kemudian mereka malah kufur, tidak beriman, malah mereka berbuat kesyirikan, sehingga mereka tidak punya alasan lagi. Faham ya? Naam. Walakin a'dharna ilal umam wa ma'adzabna ahadan illa ba'da irsalir rusul ilaihim. Masya Allah. Akan tetapi kami berikan udzur, kami maafkan kepada umat-umat dan kami tidak mengadab seorang pun kecuali setelah diutusnya para rasul di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu nanti ada dikenal dengan Ashabul Fatrah. Ashabul Fatrah adalah orang-orang yang kosong pada zaman tersebut naam kerasulan. Jadi enggak ada rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Ashabul Fatrah ini apakah penduduk surga atau penduduk neraka? Para ulama silang pendapat yang kuat, mereka nanti diuji. Diuji di akhirat nanti. Bersama orang-orang apa? Bersama anak-anaknya orang kafir yang meninggal sebelum dewasa. Bedakan. Karena kalau anak-anaknya orang muslimin, mukminin yang mereka meninggal sebelum dewasa, ijma' sepakat surga. Anak-anaknya orang muslimin, mukminin yang meninggal sebelum dewasa, surga. Itu sepakat para ulama. Tapi sekarang kalau anak-anaknya orang kafir, anak-anaknya orang kafir yang lahir kemudian belum dewasa dan meninggal, kan belum berbuat dosa mereka. Mereka di surga atau neraka? Ternyata mereka nanti masuk dalam orang-orang yang diberikan ujian, imtihan, diuji bersama Ashabul Fatrah tadi itu. Nah, barakallahu fikum, diuji Allah Ta'ala merintahkan agar mereka masuk ke api. Itu ujiannya. Kalau mereka taat masuk ke api, justru surga balasan mereka. Tapi kalau mereka enggan masuk ke api, justru mereka balasannya neraka. Kenapa? Wallahu a'lamu bima kanu amilin. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala lebih tahu kalau seandainya dulunya mereka beramal. Tapi kan enggak beramal karena sudah meninggal duluan. Paham ya? Lebih tahu Allah Ta'ala tentang keadaan mereka kalau seandainya ditakdirkan sampai dewasa terus amalannya kayak apa. Paham ya? Di situ udah ujiannya, masuk ke api, nurut, taat, surga. Tapi kalau ketika disuruh, nah masuk ke api enggak taat, enggak nurut, malah neraka. Itu nanti ashabul imtihan. Ashabul Fatrah tadi sama anak-anaknya orang-orang kafir yang meninggal sebelum dewasa. Ada yang mengatakan itu diikutkan orang tuanya kafir, enggak bisa. Karena belum beramal. Paham ya? Yang rajih tidak diikutkan keadaan orang tuanya. Orang tuanya kafir jelas neraka, tapi anaknya bagaimana? Yang mati sebelum dewasa, yang rajih masuk dalam apa? Orang-orang yang akan diuji nanti. Paham ya? Ashabul Fatrah yang belum atau Ashabul Fatrah yang berada di zaman yang tidak ada kerasulan di situ. Berarti otomatis kan enggak ada hujah. Ya enggak? Kosong dari kerasulan. Nah, kosong dari kenabian diuji bersama anak-anak orang kufar yang meninggal sebelum dewasa tadi itu. Diperintahkan untuk masuk ke dalam api, kalau mau nurut surga balasannya. Kalau tidak justru neraka. Paham ya? Kemudian sebutkan dalam hadis tersebut, wallahu a'lamu bima kanu aminin. Allah Ta'ala lebih tahu tentang keadaan mereka kalau seandainya beramal. Mohon insyaallah ya. Ini sekedar selingan bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan pernah mendzalimi seorang hamba, satu pun enggak pernah. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah mendzalimi hamba, enggak pernah. Karena Allah Ta'ala haramkan kan? Mengharamkan kedzaliman atas diri sendiri dan juga kepada semua manusia. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan kedzaliman terhadap diriku dan aku jadikan kedzaliman haram di antara kalian, maka jangan kalian saling mendzalimi. Jadi haram berbuat kedzaliman ya. Nah, kita lihat biar tambah jelas berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan walikullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Masyaallah. Dan masing-masing orang memiliki apa? Derajat. Memiliki kedudukan terhadap apa yang mereka amalkan. Masing-masing orang itu memiliki apa? Memiliki kedudukan, memiliki tingkatan terhadap apa yang mereka amalkan. Ada yang amalannya baik, banyak, ikhlas. Paham ya? Ada juga yang amalannya sedikit atau bahkan banyak tapi enggak ikhlas, tergantung dengan apa? Keadaannya. Jadi macam-macam. Orang ketika apa? Beramal macam-macam. Nah, seperti itu. Balasannya pun juga tergantung dengan amalannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Nah, seperti itu. Kita lihat, wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun, dan Rabbmu tidak akan pernah lalai terhadap apa? Terhadap apa yang kalian kerjakan. Semuanya nam barakallahu fikum, nam Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan hamba. Nam perbuatan hamba yang berbuat zalim tahu Allah Taala. Dan Allah Ta'ala telah menyiapkan balasannya. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malu adh-dhalimun." Allah Ta'ala tidak pernah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Semuanya ada jatahnya. Semuanya ada balasannya. Paham ya? Semuanya ada balasannya. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asabahumullah wa likulli 'amilin fi ta'atillah ta'ala aw ma'siyatih maratib min amalihi. Masyaallah. Ini perhatikan ini biar tambah jelas. Setiap orang yang beramal di dalam ketaatan kepada Allah atau di dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, ada tingkatan-tingkatan dari amalan tersebut. Balasannya tergantung perbuatan yang dia lakukan. Kalau amalan ketaatannya besar, balasannya besar. Kalau amalan kemaksiatannya besar, balasannya juga besar. Dosa. Faham ya? Seperti itu. Yuballighu Allah Ta'ala iyyaha. Yang Allah Ta'ala menyampaikan semuanya kepadanya. Wa yujazihi 'alaiha. Dan Allah Ta'ala akan membalasinya. Allah Ta'ala akan membalasinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah nabarakallahu fikum membalasi perbuatan hamba kecuali yang sesuai dengan kadar yang dilakukan oleh hamba tersebut. Paham ya? Jadi balasnya sesuai dengan amalannya, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Itu enggak jadikan kaidah patokan itu ya. Balasan itu tergantung dengan jenis apa? Amalannya. Enggak pernah Allah Ta'ala mendzalimi seorang pun atau amalan sekecil apapun Allah Ta'ala menilainya. Paham ya? Man yazra' yaqsud. Man yazra' yaqsud apa artinya? Barang siapa yang nabarakallahu fikum menanam, dia akan memanen. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Seperti itu. Maksudnya apa? Tergantung apa yang dia tanam. Tergantung apa yang dia tanam. Allahu musta'an. Nah, kita lihat sini. Berikutnya, wa ma rabbuka ayyuhar rasul bighafilin amma ya'malu 'ibaduh. Dan Rabbmu wahai Rasul tidak akan pernah lalai terhadap apa yang diamalkan oleh hamba-hambanya. Enggak pernah lalai. Paham ya? Tidak pernah lalai. Karena dunia ini apa? Darul apa? Darul a'mal. Sedangkan akhirat darul jaza. Paham ya? Nah, dunia ini darul a'mal. Di dunia ini amal bila hisab. Di akhirat hisab bila amal. Paham ya? Di dunia amal bila hisab. Di akhirat hisabun bila amal. Apa artinya? Dunia ini negeri untuk beramal. Dan akhirat negeri yang nanti dibalas semuanya. Dunia amalan tanpa hisab, akhirat hisab tanpa amalan lagi. Semuanya akan diperhitungkan semuanya ya, yang kecilnya, yang besarnya. Ya, semoga kita termasuk amalan-amalan yang kita lakukan yang baik, sehingga diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa balasan yang baik. Naam, Allahu musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Ayat yang berikutnya, ayat yang keberapa? Yang ke-133. Wa rabbukal ghaniyyudzur rahmah in yasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin. Ayat yang ke-133, perhatikan baik-baik situ, simak baik-baik. Dan Rabbmu adalah Zat yang Maha Kaya, Dzur Rahmah, yang memiliki apa? Kasih sayang. Kaya memiliki kasih sayang. Inya sayudhibkum, jika Allah telah menghendaki akan memusnahkan kalian semuanya. Kita ini akan dimusnahkan semuanya kalau Allah telah menghendaki. Kemudian Allah telah menggantikan setelah kalian sesuai dengan apa yang Allah telah kehendaki. Makhluk yang baru maksudnya. Mampu bagi Allah Ta'ala. Ya kan? Nah, kalau cuma menakdirkan semua dihancurkan, semua dimusnahkan, diganti yang baru, mampu bagi Allah Ta'ala. Kenapa mampu? Menciptakan sesuatu yang tidak ada itu bagi Allah Ta'ala ringan. Faham ya? Inya sayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Inya sayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala akan musnahkan kalian semuanya, hancurkan semua, disirnakan semuanya, kemudian mendatangkan makhluk yang baru. Bagi Allah Ta'ala bukan perkara yang sulit, mudah semuanya. Kun fayakun. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kita lihat sini. Kemudian kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin, sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan kalian dari keturunan kaum yang lain. Mudah kan? Nah, barakallahu fikum, satu keturunan juga bisa, keturunan yang lain pun bisa Allah Ta'ala menakdirkan. Seperti itu. Naam. Jadi tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mufassirun tabahumullah, simak baik-baik tafsirannya. Wa rabbuka ayyuhar rasul, dan Rabbmu wahai Rasul, alladzi amara an-nas bi ibadatihi, yang memerintahkan manusia untuk mengibadahinya, huwal ghani wahdah, dialah Zat yang apa? Yang Maha Kaya. Naam, Zat yang Maha Kaya. Wa kullu khalqihi muhtajuna ilaihi, semua makhluknya butuh kepadanya. Enggak ada satu pun yang tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Faham ya? Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, apa? Allahus samad. Itu artinya apa Allahus samad? Allah Ta'ala adalah zat yang semua makhluk bergantung kepadanya. Mulai tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau Allah Ta'ala menakdirkan tidak memberikan rezeki satupun misalkan, semuanya akan punah, akan mati. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, apa ayatnya? Semuanya bertasbih, cuman kita enggak paham tasbih mereka. Hah? Ayatnya apa, Abdurrahman? Abdurrahman, apa ayatnya? Apa? Ingat enggak? Antum Abdullah? Ayo, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu ayatnya ya. Wa in min syai'in, tidaklah ada sesuatu apapun illa yusabbihu bihamdihi, melainkan dia bertasbih kepada Rabb-nya, memuji Rabb-nya. Paham ya? Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian enggak tahu tasbih mereka, enggak paham tasbih mereka. Semuanya, mulai batu, pohon, semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman kita enggak paham tasbih mereka. Hewan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala zat yang Maha menciptakan mereka semuanya. Naam, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Wa huwa subhanahu dzurrahmatul wasi'ah. Dialah Allah Ta'ala zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Rahmatnya, kasih sayangnya Allah Ta'ala sangat luas sekali. Buktinya apa? Setiap kali orang berbuat dosa enggak langsung diadab. Dikasih kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan luas sekali. Coba kalau seandainya setiap orang berbuat dosa langsung datang apa? Hukuman dari langit. Enggak akan kuat, enggak akan mampu. Tapi Allah Ta'ala berikan waktu untuk berpikir kembali dan akhirnya mengenal kebenaran, tobat. Bayangkan itu. Rahmatnya sangat luas. Faham ya? Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi apa? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku, mengalahkan kemurkaanku. Beri rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai nanti ada orang-orang yang sudah masuk neraka jahanam, dibakar menjadi arang, diciduk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan yang akhirnya mereka tumbuh bagaikan apa? Biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai. Bayangkan itu. Jahanamiyun gelarnya. Masya Allah, rahmatnya Allah Ta'ala sangat luas. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Lau arada la ahlakakum. Kalau seandainya Allah Ta'ala mau, niscaya Allah Ta'ala binasakan kalian. Allah Ta'ala akan sirnakan kalian kalau seandainya Allah Ta'ala mau. Wa aujada qauman ghairakum yakhlufunakum min ba'di fana'ikum. Masyaallah ini. Kalau seandainya Allah Ta'ala mau menghendaki, niscaya Allah Ta'ala akan menghancurkan kalian semuanya, membinasakan kalian semuanya, kemudian mewujudkan kaum yang lain selain kalian, menggantikan posisi kalian setelah kalian tiada. Bayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Kaya, Maha Mampu, semuanya mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Karena apa? Kun fayakun. Ucapan kun, jadilah, jadi semuanya. Paham ya? Menghendaki apa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sini. Kata al-mufassirun, wa ya'maluna bi ta'atihi ta'ala. Dan akhirnya pengganti-pengganti tadi itu, kaum yang baru tadi itu, mereka beramal dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama aujadakum min nasli qaumin akharin kanu qablakum. Sebagaimana Allah Ta'ala wujudkan kalian dari keturunan-keturunan kaum yang lain yang mereka dahulu sebelum kalian. Inilah keadaan. Nah, barakallahu fikum. Yang sebenarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mendzalimi hamba-hambanya kecuali sudah datang pada mereka hujjah dan juga datang di tengah-tengah mereka rasul. Ayat yang selanjutnya, Allah Ta'ala mengatakan innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Ini sering muncul ayat ini ya. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya semua apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian pasti akan datang. Semua yang dijanjikan pasti apa? Pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak mampu berbuat apa-apa. Paham ya, janji Allah Ta'ala pasti benar. Janjinya surga ya surga, neraka ya neraka. Faham ya? Tidak akan pernah terluput dari janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan? Nah, barakallahu fiikum, tidak pernah menyelisih Allah Subhanahu wa taala, janjinya semuanya benar. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun atabahumullah, perhatikan baik-baik. Innal ladzi yu'idukum bihi rabbukum ayyuhal musyrikun min al-iqabi 'ala kufrikum wa fi'un bikum. Sesungguhnya orang yang telah dijanjikan mereka, sesungguhnya apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian oleh Rabb kalian, wahai orang-orang musyrik, berupa azab, berupa hukuman terhadap kekufuran kalian, benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi menimpa kalian, wahai orang-orang musyrikin. Walan tujizu rabbakum haraba. Masya Allah ini. Dan kalian tidak akan mampu lari dari Rabb kalian. Bagaimana lari? Allah Ta'ala maha mengetahui. Yang menggerakkan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Na barakallahu fikum, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa lari. Enggak bisa lari dari apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mau lari dari azab Allah Ta'ala enggak bisa. Fa huwa qadirun ala i'adatikum. Allah Ta'ala mampu untuk mengulangi kalian. Bayangkan. Mengulangi penciptaan kalian mampu Allah Ta'ala. Kenapa? Mewujudkan yang ada-ada mampu apalagi cuma mengulangi. Ya enggak? Apa? Ayatnya sebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Kama bada'na awal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami menciptakan awal permulaan, kami pun akan mengulang kembali penciptaan tersebut dan kamilah yang akan melakukannya. Allah Subhanahu wa taala. Awal kali kita ciptakan, awal mulanya kita ada atau tidak? Awal enggak ada, diciptakan. Kemudian mati, dikebumikan, dimakamkan, hancur semuanya, tinggal tulang ekor. Nah, itulah tulang ekor itulah yang tidak hancur. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kullu bani adam ya'kuluhu turab illa ajbaddanab. Kullu bani adam ya'kuluhu turab illa ajbaddanab. Semua bani adam dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor tersebut akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Yang tidak hancur tulang apa tadi? Tulang ekor. Namanya itu enggak hancur. Termasuk apa? Makhluk yang kekal. Ayo, mengulang kembali pelajaran yang pernah kita lewati, ada 8 makhluk yang kekal tidak mengalami kesirnaan. Sebutkan sebagiannya, Akh Muhammad Ridho. Pena. Ruh. Kursi. Surga. Neraka. Tulang ekor. Lauhul Mahfudz. Satu lagi. Dawa. Sempurnakan hama. Arsy. Paham ya? Terkumpul dalam pantun. Nah, pantunnya ini yang perlu dikondisikan. Dibaca suara keras, lantang, jelas, antum. Ayo, bismillah. Pantunnya. Naam ahsanta barakallahu fiik. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha. Minal khalqi wal baquna fi hayzil adam. 8 perkara yang memiliki hukum kekekalan. Perhatikan ya, 8 perkara yang memiliki hukum kekekalan dari kalangan makhluk. Wal baquna fi hayzil adam. Sisanya mengalami kesirnaan, kepunahan. Apa 8 makhluk tersebut? Wal arsu, wal kursi, wa narun, wa jannatun, wa ajbun, wa arwahun kadallahi wal qalam. 8. 8 makhluk yang mengalami apa? Kekekalan, tidak punah, tidak sirna. Di antaranya tulang ekor. Paham ya? Masya Allah, itu sebutkan para ulama dalam kitab-kitab mereka ya. 8 makhluk tersebut Allah Ta'ala kehendaki kekal gitu loh. Lah para malaikat kok enggak masuk ya? Kita katakan hukum asalnya para malaikat pun nanti semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dikecualikan. Paham ya? Mengkepet juga penjaga surga, penjaga neraka. Wa illah hukum asalnya masih mengalami apa? Enam kepunahan. Adapun 8 ini tidak. Paham ya? Itu disebutkan para ulama, disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Naam ahlu sunnati wal jamaah mengenai apa? Mengenai hal tersebut. Naam. Delapan makhluk tadi itu. Samaniyatun hukmul baqa'i umuha minal khalqi wal baquna fi hayizil adam. Huwal arshu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwa'un kadal lawhi wal qalam. Nanti kalau belum dapat pantunnya dikondisikan. Kalau sudah hafal ya alhamdulillah. Ini kan berjalan terus. Nanti suatu ketika tanya lagi, ketemu lagi. Nah, saat itulah antum beraksi. Beraksi menyebutkan maksudnya ya, sudah dihafal itu ya. Pantun-pantun terkadang membantu untuk menghafal. Karena terkumpul langsung gitu ya. Nah, seperti contohnya apa? Ulul azmi ada berapa? Ulul azmi ada 5. Kalau bingung menyebutkan, sebutkan pantunnya. Ya kan? Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu. Fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Selesai. Paham ya? Jadi kadang-kadang pantun itu untuk membantu. Nah, jadi di Indonesia ini, bahasa Indonesia kan ada namanya pantun, puisi kan ada. Arab pun juga ada gitu loh. Paham ya? Dan kaedah-kaedahnya pun, na'am barakallahu fikum, walaupun berbeda sedikit, tapi ada. Yang jelas apa? Nah, menghafal pantun atau puisi Arab kadang-kadang membantu di situ. Jadi kalau menyebutkan satu persatu bingung, syarat la ilaha illallah apa ya syarat la ilaha illallah? Nah, ingat dengan pantun. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidduka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabulilaha, wa zida saminu hal kufran minka bima siwan ilahi minal awsya'i qat'unliha. Paham ya? Seperti itu. Nah, kadang-kadang pantun membantu. Jadi dikondisikan faedah-faedah tadi, kalau belum tercatat nanti nyontoh yang lainnya. Nah, kita lihat dikit lagi. Barakallahu fikum. Fahuwa qadirun ala iadatikum wa insirtum turaban wa idhaman. Bayangkan. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mampu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Adalah zat yang mampu. Mampu apa? Mampu untuk mengulangi kalian kembali. Paham ya? Kalau manusia kan enggak bisa menciptakan sesuatu yang awal mulanya enggak ada. Bisanya mindah, memindahkan. Si fulan masya Allah dia pertama kali yang menciptakan pesawat katanya. Kita katakan bukan menciptakan, memindahkan dari barang yang belum jadi menjadi jadi. Maksudnya barang yang semula itu belum jadi diubah menjadi pesawat itu loh. Dirangkai. Kalau bikin bismillah pesawat, bisa enggak gitu kira-kira? Enggak bisa. Si fulan adalah pencipta pertama kali mobil Avanza misalkan. Ya enggak mungkin yang bilang Avanza lah muncul mobil itu, enggak mungkin. Dirangkai gini-gini dulu. Manusia, tapi Allah Ta'ala kun fayakun. Tinggal jadi beneran. Allah Subhanahu wa taala masyaallah. Naam. Itulah perbedaan antara al-Khaliq wal makhluk. Walaupun kalian sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, mampu untuk wujudkan kembali. Paham ya? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang mereka punya keyakinan gak mungkin dibangkitkan, gak mungkin lagi kita diciptakan kembali, gak mungkin. Itu gak benar. Kenapa gak benar? Alasan mereka, karena kalau udah mati udah. Manusia itu hidup cuma ngikutin zaman waktu aja, malam siang aja. Nanti udah mati selesai. Itu prasangka orang-orang kafir yang Allah telah sebutkan dalam surat apa? At-taghabun za'amal ladhina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum madzalika 'ala allahi yasir. Itu ayat yang jelas sekali. Orang-orang kafir berprasangka, berkeyakinan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Bayangkan itu. Dibantah Allah taala, Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna. Katakanlah bahkan demi Rabbku kalian akan dibangkitkan. Kalian akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, dibangkitkan semuanya. Paham ya? Dibangkitkan semuanya. Kemudian kalian akan dikabarkan tentang amalan-amalan yang dulu kalian lakukan. Itu bagi Allah Ta'ala itu mudah. Paham ya? Jadi semuanya bagi Allah Ta'ala itu sangat mudah. Makanya ada beberapa tempat yang mungkin antum pernah dengar di daerah India atau daerah mana, kalau orang mati diapakan? Dibakar. Kemudian abunya dibuang. Sebagian mereka atau sebagian orang meyakini biar nanti kehilangan jejak, gak bisa dikumpulkan. Itu semuanya keyakinan gak benar. Faham ya? Bagi Allah Ta'ala semuanya mudah. Nasallaha assalamat al-afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.